Pertama, ada satu pertanyaan dari peserta kajian. Dari kajian ini dapat disimpulkan bahwa Syiah berpotensi menimbulkan konflik, bahkan mengancam keutuhan NKRI. Tentunya aparat keamanan punya tugas khusus untuk menangani masalah ini. Pertanyaannya, Syiah sudah mulai masuk dalam calon legislatif pada pemilu yang akan datang. Maka bagaimanakah umat Islam Indonesia harus bersikap? Yang kedua, barangkali sudah ada fatwa Kibarul Ulama tentang kondisi seperti ini. Jazakumullahu khairan. Ya. Makasih atas pertanyaannya. Pertama, yang berkaitan dengan potensi konflik ya. Coba dibuka di halaman yang dikomentari oleh pendapat Buya Hamka ya. Buya Hamka itu ada di halaman berapa itu? Coba diperhatikan. Komentar Buya Hamka 138. 138. Ya, begini. Jadi Buya Hamka pernah mengatakan di kalimat berikut, Ketua Majelis Ulama Indonesia atau sebagai pribadi menjelaskan pendirian saya sehubungan dengan revolusi Iran. Itu kalimat di bawah ya. Sebenarnya revolusi Iran, satu, sesuai dengan preambul dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, ya, saya simpati atas revolusi yang telah berlaku di negara Iran. Saya simpati karena mereka telah menentang feodalisme, ya, kerajaan Shah yang tidak adil. Dua, karena ternyata bahwa revolusi Islam telah berdasarkan mazhab Syiah, maka kita tidak berhak mencampuri urusan dalam negeri orang lain. Dan saya pun tetap sebagai seorang Sunni yang tidak perlu berpegang kepada pendapat Syiah dan ajaran-ajaran Ayatullah. Ketika saya di Iran, datang 4 orang pemuda ke kamar hotel saya, dan dengan semangat mereka mengajari saya tentang ya, tentang revolusi dan menyatakan keinginan untuk datang ke Indonesia guna mengajarkan revolusi Islam Syiah di Indonesia. Kami menerima dengan senyum simpati. Boleh datang sebagai tamu, tapi ingat, kami adalah bangsa yang merdeka dan tidak menganut Syiah, ujar saya. Artikel ini bisa dibaca ya dalam harian Kompas tahun 80 pada tanggal 11-12. Betapa bijaknya Buya Hamka. Jadi kalau ini kita sampaikan kepada masyarakat, insya Allah potensi konflik, apalagi yang mengarah ke revolusi tadi itu, insya Allah tidak akan ada di Indonesia. Jadi memang ungkapan Buya Hamka ini sangat menyejukkan ya, bagi kita semua. Nah sekarang, mengapa terjadi konflik seperti yang ada di Sampang? Saya sudah ke Sampang. Saya sudah ke Sampang, dan saya ketika ke Sampang itu melihat betapa saudara-saudara kita Nahdiyin, Muhammadiyah dan lain-lain ya, itu harus mampu meningkatkan kekompakan. Ya, harus mampu meningkatkan kekompakan. Kalau kita kompak, insya Allah tidak akan ada konflik. Konflik itu dalam arti pertama, sesuai dengan buku ini ada di sini disebutkan, ya, coba lihat di halaman berapa itu, ada 3 hal di situ. Pertama, mengantisipasi, ya, coba Mas Agus dibantu. Ada kata mengantisipasi dalam konteks dengan fatwa di situ. Kemudian yang kedua adalah merespon. Kita harus mengantisipasi jangan sempat muncul gejolak. Dan merespon sekecil apapun permasalahan yang muncul di masyarakat. Kita tidak boleh anggap enteng ya, terhadap masalah-masalah, apalagi yang berkaitan dengan soal Syiah itu. Dan yang ketiga adalah kita secara antisipatif, jangan kita bersikap reaktif. Reaktif itu maksudnya apa? reaktif itu maksudnya sudah terjadi baru kita melakukan sesuatu, itu gak boleh. Jadi harus mengantisipasi. Jadi ada tiga hal ya. Nah, oleh karena itu 118. Nah, di halaman 118 silakan dibaca di 118. Itu ada kaitannya dengan bagaimana mengantisipasi, bagaimana kita harus proaktif ya, sehingga kita mampu menghadapi berbagai tantangan yang ada di masyarakat. Kemudian yang berikutnya tadi masih ada pertanyaan? Ya, tentang sikap menghadapi ketika sudah masuk legislatif. Jadi, jadi saya baru saja ditelepon oleh sekretaris umum MUI Kota Provinsi Jawa Barat. Pak Amir, kami kekurangan buku, Pak Amir. Kami mau mengadakan 4 kali di berbagai daerah, di Tasik, di Garut, di Kota Bandung, Kabupaten. Tolong kami dibantu buku ini. Dan target kami jangan sampai Jalurin Rahmat masuk ke legislatif. Saya katakan bagus sekali. Dan insya Allah doakan mudah-mudahan kita diberi kemudahan oleh Allah. Nasrum minallah wa fathun qarib. Insya Allah, berapalah arti sebuah buku ya, kalau ini hanya dibayar ongkos cetak. Ada yang 5.000 gitu ya. Ada yang bayar 10.000 tergantung infaknya. Atau mungkin ada yang infak 20.000 monggo. Demi sebuah akidah. Demi sebuah akidah, di mana akidah kita itu tidak ternilai harganya. Betul? Betul. Enggak ada arti sebuah uang 25.000. Ya, orang yang merokok setiap hari aja, rokok itu bakar uang. Bakar uang kan? 10.000 satu hari. Tapi beli buku yang begitu nilainya tidak ternilai, kok enggak mau beli buku? Itu gimana itu? Itu logikanya enggak benar itu. Kita? Nah, karena itu, satu lagi, saya terus ditelepon dari Makassar. Ada Pak Syahid temannya. Mereka ini lagi menegakkan kode etik akademik. Seringkali buku-buku yang ditulis Kang Jalal itu profesor doktor. Ternyata setelah dicek di majelis direktur pendidikan tinggi, Dirjen Dikti, direktur akademik, saya lihat suratnya ditandatangani oleh Dr. Ibu Ila Saila. Tidak pernah seorang universitas mengakui beliau sebagai profesor doktor. Jadi enggak ada itu. Enggak ada yang namanya profesor doktor. Itu ada suratnya di kantor saya. Ini tentu bukan tugas Majelis Ulama, tapi hanya saya sekedar menyampaikan, ini tugas dari Dirjen Pendidikan Tinggi untuk mengklirkan, jangan sampai orang membuat gelar profesor doktor tapi tidak ada keabsahan atau legalitas. Itu bertentangan dengan undang-undang sistem pendidikan nasional. Ya, patut diduga, ya Pak Polisi ya, patut diduga, sekarang lagi dicoba diproses di kepolisian di Makassar, mudah-mudahan dalam waktu dekat akan ada keputusan. Nah, beliau tengah mengambil program doktor di UIN Makassar, yaitu hak beliau. Tapi setahu saya untuk mengambil gelar doktor itu punya persyaratan yang sesuai dengan persyaratan akademik. Tidak sembarangan orang mengambil gelar doktor kalau tidak memenuhi persyaratan. Ini pasca sarjana UIN Makassar tengah diminta klarifikasi tentang apakah beliau mengambil program doktor itu yang namanya by research, sudahkah sesuai dengan persyaratan atau belum. Saya kira itu penjelasan tambahan saya. Mungkin nanti masih ada pertanyaan lain, monggo silakan. Baik. Untuk yang berikutnya, mungkin kami akan sampaikan pertanyaan kepada beliau Ustaz Agus Hasan Basri, pertanyaan ditujukan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sekiranya metode dakwah seperti apakah yang digunakan Syiah, dan ini terkait dengan mewaspadai penyimpangan tadi, kira-kira metode apa yang mereka gunakan untuk mencari pengikut? Karena ketika dinilai secara akal bahwa seperti nikah kontra ataupun mut'ah merupakan hal yang negatif pada pemikiran orang awam. Nah, demikian saja pertanyaannya, mohon penjelasannya, jazakallahu khairan. Nah, mengenai cara-cara orang Syiah, sebenarnya kalau orang Syiah itu tampil tanpa taqiyah tidak laku. Saya yakin kalau orang Syiah itu diketahui oleh masyarakat kebobrokannya dalam sejarah, dalam akidah, dalam apa saja, tidak mungkin orang itu menerima atau pindah menjadi orang Syiah. Cuma selalu dua hal saling berkaitan. Ahlu sunnahnya jahil, tidak mengerti apa itu sunnah, apa itu Syiah, tapi sudah kadung dicekoi oleh sama-sama Islam yang rukun, tasamuh, toleran, bersatu. Dia taunya kalimat global, tidak tahu perbandingannya sama dengan yang di Mukadimah tadi. Maka mudah untuk pindah, karena dalam pikirannya enggak ada bahaya yang akan mengenai dirinya, begitu. Atau karena melarat, membutuhkan sesuatu lalu dimasuki melalui beasiswa ke Iran, beasiswa atau kunjungan, awalnya menentang. Ya, menentang-menentang karena tidak dasar ilmu, hanya sekedar menentang, ikut-ikutan. Begitu ketemu orang Syiah, ditawari ke Iran, gratis, fasilitas, pulang lain sudah bicaranya. Kan begitu ya? Begitu disekolahkan, lain juga sudah bicaranya. Jadi, memanfaatkan ketidaktahuan, kebutuhan, itu menjadikan orang Syiah diterima. Dan mereka juga menggunakan banyak fasilitas, ormas yang resmi, kemudian penerbitan buku-buku, lalu dengan tokoh-tokoh yang tampil santun, masalah kebersamaan, persatuan, kemanusiaan, macam-macam, cinta Ahlul Bait. Jadi banyak sekali isu-isu yang, jadi isu maupun cara maupun media yang mereka pakai untuk mensyiahkan. Karena itu termasuk pensyiahan yang besar melalui menyekolahkan anak di sekolah-sekolah Syiah, di pesantren Syiah, pesantren Yapi, lulus jadi kader ustad, atau menjadi ustad, menjadi aktivis, atau ke Iran. Pulang, mereka sudah bikin masjid, bikin hauza, bikin pesantren, mensyiahkan yang lain. Jadi, makanya yang namanya menyelamatkan bangsa Indonesia, harusnya yang begitu itu dilarang. Pengiriman ke luar negeri yang membawa kepada bahaya dilarang. Seperti misalkan, seandainya teroris itu punya sekolah di luar negeri, ya, kemudian di Indonesia secara resmi ada lembaga yang membuka supaya mengirimkan santrinya ke sana. Kira-kira dilarang nggak sama pemerintah? Pasti dilarang seperti itu. Pasti dilarang. Atau ada partai PKI menyewakan kadernya PKI di luar negeri. Komunis, ya pasti dilarang sama saja. Jadi ini juga demikian, seharusnya dilarang. PKI dulu malah ormas yang resmi, mungkin lebih kuat daripada Syiah, tapi karena juga membahayakan dan terlarang, ya harus dilarang. Jadi tidak melihat resmi atau tidak resminya, kalau dilarang, dilarang. Jadi seperti itu, karena itulah supaya masyarakat kita tidak mudah dibodohi, kajian seperti ini, penyebaran buku ini harus merata, supaya tidak dibohongi lagi oleh orang Syiah. Nah, baik, pertanyaan selanjutnya. Baik, yang berikutnya, Ustaz, ana mau tanya, apakah di dalam agama Syiah itu sendiri terdapat kelompok-kelompok yang mereka saling mencaci ataupun saling menyalahkan satu sama lain? Demikian. Ya, baik. Kalau tadi kita lihat asal muasal kelahiran dari Syiah itu sendiri, maka salah seorang tokoh yang namanya Abdullah bin Sabah itu memang orang-orang yang awal masuk Islam dari golongan Yahudi. Ya, kita tidak tahu persis ya ketika itu dia masuk Islam itu motifnya apa gitu. Kalau motif masuk Islam itu betul-betul ikhlas, niat karena Allah, menurut saya itu akan menjadi orang yang soleh, orang yang taat, beribadah kepada Allah. Nah, karena itu jangan sampai kita juga di akhir generasi kita orang sembarang masuk Islam tapi ternyata tidak sungguh-sungguh mengamalkan Islam. Saya ingat ungkapan seorang ulama mengatakan bahwa al-muslimuna mahjubun bil-muslimin. Jadi orang Islam itu nanti jangan sampai orang yang menjadi perusak agama. Ya. Kalau orang Islam masuk Islam, dia merusak Islam, na'udzubillah min dzalik. Ya, artinya orang-orang yang munafik, pura-pura masuk Islam, itu banyak. Ya, bahkan yang mengakui Nabi pun dia mau. Nabi palsu. Itu juga terjadi ketika itu. Namanya Musailamah al-Kazzab, yang pura-pura masuk Islam. Yang pura-pura menjadi Nabi dan Rasul. Nah, ini juga harus kita waspadai. Saya termasuk berpengalaman memburu orang-orang yang mengatakan dirinya menjadi Nabi dan Rasul. Namanya Ahmad Musyaddiq, memproklamirkan dirinya sebagai Nabi dan Rasul. Mendirikan sebuah lembaga namanya Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Dulu kabak intelkamnya Pak Saleh Saab, jenderal. Saya sering berdialog dengan beliau. Itulah yang namanya Ahmad Musyaddiq memproklamirkan dirinya sebagai Nabi dan Rasul melalui lembaganya namanya Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Nah, sekarang dia sudah masuk penjara, ditangkap 5 tahun penjara. Kemudian sekarang masih mengembangkan pahamnya, namanya agamanya, yaitu Millah Ibrahim. Nah, itu pasti diakukan. Jadi intinya melakukan sinkretisme, menyatukan Islam, Yahudi, Kristen. Nauzubillah min dzalik. Itu sungguhnya perbuatan yang amat sangat nista sekali. Ini karena mengingat waktu, ada pertanyaan terakhir ya. Nah, informasi yang berhasil diperoleh oleh tim liputan Islam Mahasiswa Al-Mustafa International University ini di kota Qum, sebuah kota damai yang merupakan tempat lahir dari alim ulama mazhab Syiah, sedang dikunjungi oleh Kyai Haji Lutfi Hakim, Ketua Umum Forum Betawi Rembuk sekaligus pengasuh pondok pesantren Jadul Mubtadi, dan Syekh Al-Hamid dari pemuda Front Pembela Islam FPI beserta rombongan. Saat ini berita ini turunkan, rombongan sedang mengunjungi percetakan dan penerbit Al-Quran terbesar di Qum, Republik Islam Iran. Kunjungan ini diharapkan akan mampu menabur berkah, memberikan kontribusi positif dalam jalinan ukhuwah Islamiyah. Ini ada fotonya. Di sini ada kawan saya namanya Abdul Aziz. Ini fotonya yang di sebelah kiri pakai jaket hitam. Bukan Abdul Aziz, Muhammad Aziz, sorry. Saya kenal baik Muhammad Aziz. Ya, jadi kunjungan itu tengah berlangsung di sana, saya tahu. Dan kunjungan ini begini ya, ada dua. Kalau tadi kita lihat Hamka pernah ke sana, tapi dia melakukan kunjungan untuk melihat sejauh mana sih sebenarnya penyimpangan yang ada pada Syiah itu. Artinya kalau berkunjung ke sana, kita harus punya bekal dulu. Kita harus punya bekal, kita harus punya defense, istilah militernya itu, pertahanan diri. Jangan sampai kita berkunjung ke sana, otak kita dicuci atau di brainwashing. Jangan sampai kita larut dalam pikiran-pikiran mereka itu. Tapi kita ingin melihat ketika berkunjung ke sana, di mana kesesatan itu sebenarnya. Terus terang, ya, sebagai seorang peneliti, kalau ditanya Mas Agus Bashori, Mas Agus, bagaimana sih kesesatan di sana itu? Sudah pernah lihat belum? Nah, kalau belum pernah lihat, tentu orang bilang, loh, bagaimana mau bilang ada keanehan, penyimpangan, wong belum pernah lihat. Nah, kemudian saya ditanya orang, Pak Amir, sudah pernah lihat belum? Sudah. Saya sudah ke sana dan saya sudah menyaksikan betapa tempat-tempat suci itu dianggap mereka diperlakukan na'udzubillah min dzalik. Summa na'udzubillah min dzalik. Nah, sekarang yang perlu kita lihat itu, jangan sampai orang muda yang tidak ngerti apa-apa berkunjung ke sana, disekolahkan ke sana, yang kemudian otaknya dicuci menjadi orang-orang seperti yang dijelaskan terdahulu tadi. Saya kira itu. Terima kasih. Kalau masih ada pertanyaan, monggo. Waktu zuhur kita macam, ya. Terserah kepada moderator. Baik, mungkin satu atau dua pertanyaan lagi kalau memungkinkan. Ini ada pertanyaan yang juga menarik terkait dengan menghadapi Syiah serta penyimpangannya. Apa perbedaan tentang ridho dan juga toleransi supaya kaum muslim itu bisa menempatkan istilah ini pada tempatnya dan nanti tidak menimbulkan kebalikannya demikian? Apa perbedaan? Ridho dan toleransi. Ridho. Ya, ridho, sikap ridho dan toleransi kepada mereka. Baik, begini, jadi ini penting pertanyaannya ini ya. Ini sebagai bekal kita tentu di dalam diri kita harus kita tanamkan. Pertama, jangan ada kebencian di antara kita. Satu ya. Jangan ada kebencian, karena itu harus lapang dada, luas pandangan, kita tidak mudah terpengaruh oleh provokasi. Nah, yang dimaksud ridho di sini adalah kita ridho dalam arti rela, ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi adalah sumpah kita yang sudah terus kita lakukan melalui syahadat, raditu billahi rabba. Wabil Islam Madinah, wabi Muhammadin Nabiyya wa Rasulah. Jangan ditambah Nabiyya wa Rasulah wa Aliyun Waliullah. Jangan, jangan sekali-kali menambah itu. Tidak boleh. Itu sumpah baiat yang sudah kita ucapkan terus menerus. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Jangan coba tambah-tambah kayak tadi saya jelaskan di awal, amak musyadiq menambah syahadat, apa dia syahadatnya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian al-masih al-maut Ahmad Musyadiq. Itu nauzubillah min zalik itu. Kalau bisa begitu semua ya, saya pikir banyak orang yang mendeklarasikan dirinya sebagai nabi. Ya, ini bikin repot kita ini. Rusak agama kita, rusak kita bernegara kalau begini. Jangan sekali-kali nambah syahadat. Tegas, jelas. Nah, yang kedua, toleransi itu seperti saya katakan, ada batas, ada koridornya itu. Pak Amir, toleransi itu apa sih? Toleransi itu ialah menghargai perbedaan sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat di dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Saya Islam, saudara kita Kristen, itu kita hargai. Tapi jangan campur adukan Kristen dengan Islam. Itu enggak toleransi namanya itu. Itu harus diluruskan. Jadi berbeda pemahaman kita terhadap perbedaan penyimpangan. Dua hal yang berbeda. Ingat, perbedaan itu betul harus ditoleransi, tapi penyimpangan tidak boleh dia toleransi, tapi perlu diamputasi. Nah itu, kita penyimpangan harus diamputasi. Pak polisi melaksanakan tugasnya kan begitu dengan baik, tapi kemudian kita menyampuri urusan polisi, loh itu kan itu namanya penyimpangan tuh. Lagu Indonesia Raya, kemudian kita kibarkan bendera merah putih. Gitu? Nah sekarang merah putih. Betul ya? Merah putih tadi ya? Merah putih toh? Merah putih. Nah sekarang benderanya kita balik. Putih dulu baru merah. Gimana? Gimana Bapak Ibu? Ini penyimpangan namanya. Gitu loh. Jadi harus jelas ya, mana perbedaan, mana penyimpangan. Nah, perbedaan itu kita hargai, kita hormati. Itu namanya toleransi. Penyimpangan itu namanya harus diluruskan sesuai koridor hukum. Saya kira itu, Mas. Mudah-mudahan penjelasan saya ini dapat menambah wawasan kita. Sekaligus saya ingin pasien mengakhiri. Ya, saya ingin mengakhiri paparan saya pada kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih. Yang benar itu semua datang dari Allah. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Yang hak datang dari Allah, jangan ragu terhadap kebenaran yang diberikan Allah itu. Mana dia? Terdapat dalam Quran dan hadis. Yang tidak benar itu mana? Yang menyimpang dari Quran dan hadis, seperti yang sudah kita paparkan tadi. Yang kurang berkenan datang dari saya pribadi, mohon maaf kalau ada tutur kata saya yang kurang baik. Billahi taufiq wal hidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin mustamin sekalian, kemudian ada satu pertanyaan. Kesan selama ini Syiah dalam kurung Iran atau Hizbullah itu yang membela Islam atau Palestina, melawan Yahudi, sedangkan Sunni lebih banyak diam. Bagaimana sebenarnya? Pertanyaannya singkat tapi jawabannya panjang ya. Oleh karena itulah, karena gak bisa panjang, perlu saya singkat juga. Berarti Anda yang punya kesan seperti ini ya tidak banyak tahu tentang apa yang terjadi di sana, dan tidak banyak membaca apa yang ditulis oleh para ulama Ahlussunnah atau oleh orang Ahlussunnah sana. Nah, untuk menyingkat waktu, pertama ada di majalah Al-Umm edisi yang sekarang yang sedang berkembang, yang sedang beredar, ada judul Mitos Perseteruan Iran AS. Ya, yang selama ini kan digambarkan Iran itu melawan Yahudi, melawan Amerika gitu kan. Nah, itu sebenarnya kebalik. Iran itu mitranya Amerika, mitranya Yahudi. Buktinya banyak. Ya, bukti video, foto, kesaksian, makalah-makalah banyak sekali. Silakan juga dilihat di sini ya, di gensia.com. Ada banyak makalah sama nubek-ubek dicari sana, banyak sekali. Banyak sekali hal-hal yang bisa membantu Anda dalam masalah ini. Intinya, takiyahnya orang Syiah itu juga dipakai dalam politik. Siapa yang tidak tahu takiyahnya kebohongan orang Syiah, maka di bidang apapun akan menjadi korbannya. Di bidang politik, di bidang agama, bidang pendidikan, mereka itu bertakiyah. Bertakiyah itu berbohong. Termasuk berita palsu, berita bohong ya. Seperti itu. Ada lagi VCD, durasi DVD 1 jam. Itu penting sekali mengenai kejahatan Syiah di Palestina. Kejahatan Iran di Palestina yang membantai Palestina di dalam di kamp-kamp pengungsian itu orang Hizbullah. Hizbullah itu justru malah menjadi penjaga perbatasan Israel. Dan ada video tersembunyi tapi bocor bagaimana sebab pimpinan Hizbullah itu Hasan Nasrullah sedang berunding dengan dua pemimpin Amerika, dalam bahasa Arab ada penerjemahnya, bicara mengenai Israel. Kemudian ya kata Hasan Nasrullah, kita dengan Israel gak ada masalah, yang kita berdamai. Urusan Palestina bukan urusan kami. Jadi kami jamin kalau dari pihak kami wilayah perbatasan kami aman. Jadi memang dia menjadi pengaman. Kalau ada Palestina yang berjuang melawan Israel akan ditangkap sama Hizbullah. Banyak masalah seperti itu, masalah politik ini. Ya intinya antum kalau ya karena media, tidak semua media memberikan informasi yang benar. Ya harus tahu informasi yang benar sumbernya di mana saja misalnya. Tanya sama ustaz. Salah satunya bisa melalui gensia.com. Baik, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian semuanya. Mudah-mudahan sedikit yang kita sampaikan tadi dari beberapa bukti, karena banyak ya. Termasuk biar tahu, tadi kan sempat saya kalau di buku saya itu ada namanya di akhirnya itu wasiatnya, fatwanya pendiri NU. Ini bukunya, Kitab Kuning karya beliau dikumpulkan seperti ini. Ya. Nah, di sini jelas sekali beliau berwasiat sikapnya kepada Syiah. Termasuk menyampaikan hadis kalau ada orang Syiah sakit jangan dijenguk, melamar jangan diterima, ya, mati jangan di salati, jangan dikunjung, jangan diantar dan macam-macam. Lengkap sekali. Ya, kalau ada waktu seandainya bisa kita bacakan bersama. Tapi cukup apa yang kita sampaikan sebagai contoh, mudah-mudahan bisa semakin meyakinkan para hadirin. Allahumma amin. Akhirnya dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.